إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap bait-bait qasidah yang disusun oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Kita sampai pada bait yang ke-9. Berkata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, laqad ja'a fi ayyil hadidi wa yunusin wa fil kahfi idakhun bidarbi mithaliha, dan sungguh telah datang dalam surat Al-Hadid, surat Yunus, dalam surat Al-Kahfi penjelasan tentang permisalan dunia. Wa fi Ali Imran wa surati Fatirin wa fi Ghafirin qad ja'at tibyanu haliha. Demikian pula dalam surat Ali Imran, surat Fatir, surat Ghafir penjelasan tentang keadaan dunia. Wa fi suratil Ahqaf a'dhamu wa'idin wa kam min haditsin mujibin li'tizaliha. Demikian pula dalam surat Al-Ahqaf, nasihat yang paling agung dan betapa banyak hadis yang seharusnya menjadikan seseorang itu meninggalkan perkara dunia. Berkata Syekh Zaid bin Hadi rahimahullah ta'ala, al-ayatu allati yushiru ilaiha an-nazimu rahimahullah fi hadhihi al-abyati thalatha sa'uwaddihuha hasaba tartibiha fi nadmil abyat. Ayat-ayat yang diisyaratkan oleh penyusun qasidah ini, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, dalam 3 bait ini aku akan menjelaskannya sesuai urutannya di dalam bait-bait qasidah tersebut. Wa saubayyinul ghardul asasi alladzi siqat min ajliha fi nadmiha al-Qur'ani. Demikian pula aku akan jelaskan tujuan dasar mengapa dibawa ayat-ayat tersebut, ya, apa tujuannya, ya, dimasukkan ayat-ayat Quran tersebut di dalam bait-bait syair. Fa in wafaqat walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Apabila penjelasan yang beliau sebutkan itu sesuai dengan yang diinginkan, maka alhamdulillah, ya, yang segala nikmat itu, ya, nikmat yang sempurna itu Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkannya. Wa in qasara bil fahmu fa astaghfirullah. Maka apabila pemahamanku itu kurang, maka aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ayatul ula, maka ayat yang pertama fi suratil Hadid wa nasuha, dalam surat Al-Hadid dan nasnya, i'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya saja kehidupan dunia itu hanyalah permainan, hanyalah sesuatu yang sia-sia. Jasad seorang itu bermain-main dalam kehidupan dunia, demikian pula kalbunya lalai. Wazinatun, demikian pula perhiasan. Watafakhurum bainakum, saling berbangga di antara kalian. Watakatsurun fil amwali wal aulad, demikian pula saling berbanyak-banyakan dalam hal harta, demikian pula anak-anak. Ini hakikat kehidupan dunia. Ya. Setiap orang akan membanggakan apa yang dia miliki dari perkara dunia. Maka bagaimana permisalan dunia yang Allah misalkan dalam ayat ini? Kama sali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Maka dunia itu seperti air hujan, ya, yang menjadikan orang-orang kafir itu ta'ajub, ya, ya, kagum. Yang air hujan itu menumbuhkan, ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Kemudian tumbuhan itu berkembang, ya. Maka setelah itu engkau melihat tumbuhan itu akan menjadi kuning, ya. Sumaya kunu hutoma, menjadi kuning layu lalu menjadi kering. Wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Dan di kehidupan akhirah yang ada adalah azab yang pedih. Demikian pula ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Azab yang pedih apabila seseorang itu di dunia menjadikan apa yang ada di hadapannya dari perkara dunia itu sebagai tujuannya. Seluruh waktunya, seluruh usahanya fokus untuk mendapatkan dunia. Kemudian dia lalai dari kehidupan akhirah. Lalai dari kewajibannya kepada Allah. Terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mengambil dari perkara dunia itu sesuatu yang sekedar mencukupi apa yang dia butuhkan di kehidupan dunia. Dan dia tidak lalai dari kehidupan akhirah. Ya. Dengan menjalankan ketaatan kepadanya, meninggalkan kemaksiatan. Wa mal khayatu dunya illa mata'ul hurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kenikmatan yang menipu. Ya. Disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. Wal ayatu tsaniyah, dan ayat yang kedua, fi surati Yunus wa nasuha, dalam surat Yunus dan nasnya, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardh mimma ya'kulun nas wal an'am. Sesungguhnya saja permisalan kehidupan dunia itu bagaikan air yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari atas langit, yani dari atas awan. Lalu air itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi, ya, dari hal-hal yang bisa dimakan oleh manusia, hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, sampai ketika bumi itu, ya, mengambil perhiasannya, yakni menjadi indah. Ya. Kemudian penduduk bumi menyangka mereka akan mampu untuk memetik hasilnya. Ya. Dan mereka akan mendapatkan itu secara terus-menerus. Ya. Adaha amruna lailan au nahara. Maka datang kepada dunia itu perkara kami, malamnya atau siangnya. Faja'alnaha hasidan ka'allam takna bil ams. Maka kami jadikan apa yang semula dia tumbuh hijau indah, ya, maka dengan datangnya perkara Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah apa yang sebelumnya terlihat indah itu sesuatu yang telah dipanen, mengering, ya, ya. Seolah-olah sebelumnya itu tidak pernah ada. Kadzalika nufasilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah, ya, kami rinci ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mau untuk berfikir, mengambil pelajaran. Wal ayatu tsalitsah, ayat yang ketiga, fi suratil kahfi wa nasuha, dalam surat Al-Kahfi dan nasnya, wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalatu bihi nabatul ard fa asbaha hasyiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan berikanlah permisalan untuk mereka dari kehidupan dunia, bahwasanya kehidupan dunia itu seperti air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas, ya, atas awan. Kemudian air itu bercampur dengan tanah, ya, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Fa asbaha syiman tatruhu riyah. Kemudian setelah tumbuhan itu berkembang hijau indah, maka kemudian menjadi kering, ya. Kemudian menjadi lapuk dan diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Kata Syekh Zaid bin Hadi, fa inna hadhil ayati salasa wa ma fi ma'naha tusawwiru lana bidikotin wa wuduhin kasra hadhil khayah. Maka sesungguhnya tiga ayat yang telah kita sebutkan dan apa yang terkandung dari makna-makna yang ada di dalamnya menggambarkan kepada kita dengan teliti, dengan jelas tentang pendeknya kehidupan dunia ini. It innaha kamatsali nabatil ard annatij an nuzulil amtar. Di mana Allah Subhanahu wa taala permisalkan dunia itu seperti tumbuh-tumbuhan yang dia tumbuh disebabkan karena turunnya air hujan. Fayasbu dzalikan nabat wa yatara'ra wa ya'khudhu nasiban wafiran minaz-zinah. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu tumbuh berkembang, ya. Kemudian menjadi menjadi bentuk pada puncak keindahannya, ya. Wa amma qaribun yakun musfarran multawiyan. Namun dalam waktu dekat, ya, tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi kuning, ya. Multawiyan, layu, ya. Summa khitaman, ya, atau summa khutaman, kemudian menjadi kering. Mutafitan lapuk tadruhu riyah yamnatan wa yasratan. Menjadi lapuk diterbangkan oleh angin ke kanan atau ke kiri. Kullu dzalika fi waqtin qasir wa zamanin yasir. Semua itu, ya, terjadi dalam tempo yang sangat singkat, ya. Dalam waktu yang sedikit, ya. Sama dengan kita semuanya, ya. Tentu kita semua yang ada di sini, ya. Tidak ada yang pernah merasa antara waktu kecil kita ketika masih ditimang oleh ayah ibu kita, ya, sampai pada masa kita sekarang, ada di antara kita semua merasa itu adalah waktu yang panjang, ya. Merasa itu semua adalah waktu yang panjang, ya. Semuanya merasa kok tiba-tiba saya sudah besar, ya, sudah punya anak, ya, sudah ada yang sudah siap menikah. Kapan terasa panjang itu? Ketika antum semua memandangnya ke depan, ya, ke waktu yang akan datang. Serasa waktu yang akan datang itu masih jauh. Sehingga yang ada adalah angan-angan, nanti-nanti ketika seorang tidak beramal. Namun, hakikat dunia itu adalah seperti apa yang kita rasakan, apa yang telah kita lewati, hanya sebentar. Di antaranya antum, mungkin ada yang sudah berumur 20 tahun, 25 tahun. Bayangkan, 25 tahun gak terasa sudah antum lewati. Ya. Namun ketika antum memandang ke depan, ya, yang ada adalah angan-angan, panjang angan-angan, nanti-nanti. Ya. Demikian pula kehidupan dunia. Ya. Seorang akan merasa dunia itu sangat cepat ketika seorang itu telah meninggalkannya. Terasa sebentar. Kapan terasa lama? Ketika seorang itu sedang hidup pada masa sekarang memandang ke arah depan. Ya. Masih muda, sekarang masih umur 25 tahun, masih ada sisa waktu berapa tahun lagi, masih ada kesempatan untuk bersenang-senang ibadahnya nanti. Nah, demikian kehidupan dunia. Ya. Maka hakikat dunia itu hanyalah sebentar. Allah Subhanahu wa taala misalkan seperti tumbuhan yang disirami oleh air hujan. Prosesnya enggak lama. Ya. Kalau ada istilahnya, ya. Waktu yang sebentar, ya, seumur jagung, ya, seumur jagung misalnya berapa? 3,5 bulan dari proses tumbuhnya ditanam biji sampai panen hanya 3,5 bulan, waktu yang sebentar. Ya. Ini contoh, ini yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bagaimana air hujan itu menjadikan tumbuh-tumbuhan itu berkembang dari biji kemudian menjadi tunas, tumbuh dan siap dipanen, lalu mengering. Ya, lalu mengering. Itulah kehidupan dunia. Wal ayatul rabi'ah wal khamisah. Ayat yang keempat dan kelima fi Ali Imran wa nasuha. Dalam surat Ali Imran dan nasnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kenikmatan yang menipu. Demikian pula dalam surat Ali Imran ayat 196-197. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan membuatmu tertipu kebebasan orang-orang kafir, ya, berbolak-balik di negeri ini, ya. Mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu merupakan kenikmatan yang sedikit, namun tempat kembali mereka adalah jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wal ayatu sadisah fi surati Fatirin wa nasuha. Dan ayat yang keenam dalam surat Fatir dan nasnya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatu dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka janganlah kehidupan dunia itu menjadikan kalian tertipu. Ya. Dan janganlah seseorang itu tertipu, ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatus sabi'ah, ayat yang ketujuh fi surati Ghafirin, dalam surat Ghafir. Wahya, yaitu ikhbaruhu ta'ala an-nasihati mu'min ala Fir'aun, ya, ali Fir'aun wa nasuha, yaitu yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nasihatnya seorang mukmin dari golongannya Fir'aun. Nasnya adalah, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini hanyalah kenikmatan yang sebentar, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Ya. Dalam surat Ghafir ayat 39. Wa amal ayatu tsaminah, adapun ayat yang ke-8, fa fi suratil Ahqaf wa nasuha, dalam surat Al-Ahqaf nasnya, ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balag fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Seakan-akan mereka ketika melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atas mereka, mereka tidak melewati kehidupan dunia ini melainkan hanya tempo yang sebentar pada waktu siang hari, ya. Maka itu merupakan penjelasan yang nyata, fal yulaku illal qaumul fasikun, maka tidaklah menjadi binasa melainkan orang-orang yang fasik. Wa hadhil ayat kasabiqatiha fahiyat tubayyinu lana miqdara alhayati dunya wa qasriha. Maka ayat-ayat yang telah kita sebutkan ini sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kadar ukuran kehidupan dunia, tentang pendeknya kehidupan dunia. Wa anna masiraha ilal fana'i wazawal, dan bahwasanya ya, akhir dari kehidupan dunia itu adalah al-fana, hilang, ya, lenyap. Wa amal ahadith allati asyara ilaiha nazim biqalihi wa kam min haditsin mujibin li'tizaliha. Adapun hadis-hadis yang diisyaratkan oleh penyusun qasidah ini dengan ucapannya, betapa banyak hadis-hadis yang seharusnya menjadikan seorang itu ya meninggalkan perkara dunia. Fa sa'ad kuruhu namudzajan minha, maka aku akan sebutkan contoh-contohnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, jalasa Rasulullah alaihi salatu wasalam alal mimbar. Rasulullah alaihi salatu wasalam suatu ketika duduk di atas mimbar. Wa jalasna khawlahu, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Faqal, beliau mengatakan, inna mimma akhafu alaikum mim ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Ya, sesungguhnya dari perkara yang paling aku takutkan atas kalian sepeninggalku adalah hal-hal yang dibukakan untuk kalian dari perhiasan kehidupan dunia. Ya, dari perhiasan kehidupan dunia. Kelengkapan hadis yang kita bacakan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa dzata yaumin 'alal mimbar wa jalasna haulahu. Ya. Bahwasanya suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam duduk di atas mimbar dan kami pun duduk sekitarnya. Faqal, inni mimma akhafu 'alaikum mim ba'di ma yuftahu 'alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Ya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian, yang paling aku takutkan atas kalian sepeninggalku adalah dibukakan untuk kalian dari perhiasan perbendaharaan dunia. Faqala rajulun, maka ada seseorang mengatakan, ya Rasulullah, awayatil khair bisyar. Ya. Apakah, wahai Rasulullah, apakah kebaikan itu bisa setelahnya itu mendatangkan keburukan? Ya. Fasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar pertanyaan itu Nabi alaihi salatu wasallam diam. Ya. Fakilalahu, maka para sahabat yang lainnya menegur sahabat yang bertanya tadi. Ya. Masya'nuka tukallimun Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yukallimuka. Kamu berbicara kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan Nabi tidak mengarahkan pembicaraan kepadamu. Ya. Faraina annahu yunzalu alaih, maka kami melihat Nabi alaihi salatu wasallam saat itu diturunkan wahyu kepada beliau. Ya. Qal, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an mengatakan, famasaha anhu rahdha. Nabi alaihi salatu wasallam setelah itu mengusap keringat ada pada wajah beliau. Ya. Ya, ini kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam ketika diturunkan wahyu, beliau akan berkeringat. Ya. Maka setelah itu beliau mengusapnya. Faqal, aina sa'il? Mana yang tanya tadi? Ya. Wa ka'annahu hamidahu, seolah-olah Nabi alaihi salatu wasallam hendak memberikan pujian kepada orang yang tanya tadi. Faqal, maka beliau mengatakan, innahu la ya'til khair bisyar, sesungguhnya kebaikan itu tidak akan mendatangkan kejelekan, keburukan. Kapan itu? Ketika yang dimaksudkan kebaikan itu adalah kebaikan yang murni. Ya. Seperti misalnya Islam. Datangnya Islam tidak akan membawa keburukan. Ya. Itu kalau kebaikannya murni. Namun tentunya kebaikan yang dimaksudkan itu macam-macam. Ya. Ada yang sifatnya murni seperti Islam, ada yang sifatnya itu bercampur seperti harta. Ya, harta benda dunia. Dan ini akan dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Wa inna mimma yumbitur rabi yaqtulu aw yulimmu. Dan sesungguhnya saja di antara yang ditumbuhkan oleh musim semi, musim semi, yakni kalau pada masa sekarang itu musim hujan, kalau di yang punya musim empat musim ya musim semi, ya. Sesuatu yang tumbuh pada musim semi itu ada yang menyebabkan seorang itu terbunuh atau menyebabkan dia sakit sampai hampir mendekati kematian. Ya. Illa akilatul khadra akalat hatta idzam tadat khasirataha istaqbalat aina syams fasalatat wabalat warta'at, ya. Kecuali ya, hewan-hewan yang biasa memakan tumbuhan yang berwarna hijau, ya. Mungkin kalau disilakan dalam IPA, tumbuhan yang hewan yang memamah biak, ya. Makan daun-daunan itu pelan-pelan, ya, sedikit sedikit, ya. Dia tidak makan dengan rakusnya, namun dia juga ketika merasa lapar tidak ditahan, ya. Maka ketika perutnya sudah kenyang, maka dia bentangkan kakinya, dia buang kotoran, kencing, kemudian dia merasa lapang. Ini permisalan harta benda dunia, ya. Harta benda dunia dijelaskan oleh pensyarah hadis, ketika seseorang, ya, ketika seseorang mendapatkan harta itu secara baik, dia tidak merasa sangat-sangat menginginkan harta tersebut. Dia mendapatkan dengan cara yang halal. Kemudian, ya, kemudian dia keluarkan hak-hak harta tersebut. Dia belanjakan di jalan yang halal, di jalan yang diperintahkan. Dia keluarkan zakatnya, maka niscaya akan menjadi baik. Ya. Namun apabila seseorang, ya, ketika mencari dunia itu dengan penuh, ya, sifat tamak, yang ini diambil, yang ini diambil, belum selesai yang ini lagi diambil, ya, maka itu menyebabkan dia binasa seperti seseorang yang makan dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Terasa nikmat. Sebagian tumbuh-tumbuhan kita merasa senang, ya. Namun ketika dikonsumsi secara berlebihan, akibatnya adalah buruk, sakit yang terkadang membawa kematian, terkadang menyebabkan sakit yang, ya, hampir, ya, mendatangkan kematian, ya, dengan sebab perbuatannya tadi makan secara berlebihan. Demikian permisalan yang Rasulullah alaihi wasallam sebutkan. Wa inna hadzal mal khadiratun khulwah. Maka sesungguhnya harta ini itu khadiratun khulwah. Khadirah hijau, khulwah manis. Ya, khadirah hijau indah untuk dipandang. Khulwah rasanya nikmat manis, ya. Fa ni'ma sahibul muslim ma'a'ta minhul miskin wal yatim wabnis sabil au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik yang dimiliki oleh seorang muslim adalah apa yang dia berikan dari hartanya kepada fakir miskin, yatim, ibnu sabil, ya, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa innahu man ya'khudhu bi ghairi haqqihi kalladzi ya'kulu wa la yashba. Dan sesungguhnya saja orang yang mengambil dari perkara dunia itu tanpa haknya, apakah dengan cara tidak halal atau diambil secara berlebihan, ya, disertai dengan sifat tamak, ya, kalladzi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Wayakunu, sepertinya ada yang terlewatkan hadisnya, belum tertulis semua. Nah, maka kita lewatkan sampai sini dulu, ya. Maka orang yang mengambil perkara dunia ini tanpa haknya, yakni diambil secara berlebihan atau dengan cara yang tidak halal, ya, maka seperti orang yang ya, makan namun tidak pernah kenyang. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Asani yang kedua, wa anhu aidan, dan diriwayatkan pula dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah SAW qal, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna dunya khulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu manis, hijau, nikmat dirasakan, indah untuk dipandang, wa inna allaha mustahlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian orang-orang yang menjadi penguasa di kehidupan dunia ini, ya, penduduk bumi. Fayangduru kaifa ta'malun, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang kalian amalkan di kehidupan dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka hati-hatilah kalian dari perkara dunia, hati-hatilah kalian dari fitnah para wanita. Asalis yang ketiga, Anil Mustaurad Ibn Syaddad radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Mustaurad Ibn Syaddad radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah s.a.w. mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadihi. Tidaklah dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirah kecuali seperti apa yang salah seorang dari kalian jadikan jarinya ini. Wa asyara Yahya bisababah, Yahya perawi hadis mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, fil yam, ya, dengan jari itu. Kemudian apa yang tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirah seperti salah seorang kalian jadikan jarinya ini, ya, dicelupkan ke lautan, ya. Fal yangdur bima yarji, maka lihatlah dengan apa jari itu kembali. Maknanya apa? Dunia itu seperti air ketika dicelupkan ke lautan, dunia itu air yang menempel di jari itu. Akhirah adalah air yang ada di lautan itu, ya. Itu perbandingan dunia dengan akhirah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Demikian pula diriwayatkan oleh Jabir bin Abd dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW marra bisuq wa nas kana fathu, ya. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam melewati pasar, famarra biji di asaq, ya. Maka beliau melewati kambing, ya, anak kambing yang telinganya itu kecil sebelah. Ya. Mayitun, telah menjadi bangkai. Fatanawaluhu fa'akhadha bi'udunihi. Maka Rasulullah mengambilnya. Kemudian beliau pegang telinganya. Thummaqal. Kemudian beliau mengatakan, ayyukum yukhibu anna hadha lahu bidirhamin. Siapa di antara kalian yang senang untuk dia memiliki bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Faqalu, maka para sahabat mengatakan, man ukhibu annahu lana bi syai'in wa man nasna'u bihi. Kami tidak senang untuk memiliki kambing itu dengan dibayar dengan sedikit pun. Apa yang bisa kami lakukan dengan kambing itu? Kata Rasul alaihissalatu wassalam, atukhibuna annahu lakum, apakah kalian senang kalau itu diberikan gratis untuk kalian? Qalu, maka para sahabat mengatakan, wallah lau kana hayyan kana, demi Allah, kalaupun kambing, anak kambing itu hidup, ya, maka itu adalah sesuatu yang maka dia memiliki cacat, ya. Karena dia telinganya kecil sebelah. Wa kaifa huwa mayyitun. Kalau ya namanya seorang pengen memelihara hewan ternak, pengennya kan yang bagus-bagus, ya, yang terbaik, ya, sehingga dia bisa berbangga kepada tetangganya, saudaranya, ini hewan ternakku bagus-bagus. Ya. Kalau ada cacatnya, ya dia merasa malu. Ya. Kalaupun hewan tersebut itu masih hidup, namun dia cacat, mereka akan merasa malu untuk memilikinya. Lalu bagaimana keadaannya kalau hewan itu sudah cacat dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, fa wallah ladunya ahwanu ala Allah min hadza alaikum tali. Ya. Demi Allah, benar-benar dunia itu lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kambing ini terhadap kalian. Menurut kalian, menurut kalian kambing mayat apa bangkai kambing yang cacat ini memiliki nilai yang rendah, sehingga kalaupun kalian diberikan secara gratis pun kalian tidak mau. Kalaupun kalian diberikan dalam keadaan hidup namun cacat, kalian pun merasa malu, ya, merasa rendah dengan memiliki kambing yang cacat tadi. Maka ya, dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih rendah dibandingkan dengan kambing, bangkai kambing yang cacat tadi. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam, qal, beliau mengatakan, ta'isa abdud dinar wad dirham wal khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yardha. Ya. Celaka hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya khamisah, ya, khamisah itu pakaian kain yang hitam, ya, berbentuk persegi empat, kemudian ada garisnya. In u'tiya radiya, apabila dia diberi maka dia ridho, wa illam yu'ta lam yardha. Kalau dia enggak dikasih dari perkara dunia maka dia enggak ridho. Ya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, qal, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, nama Rasulullah alaihi salatu wasalam ala hasirin. Rasulullah alaihi salatu wasalam tidur di atas tikar. Faqama wa qad athara fi jambihi. Kemudian beliau pun bangun dan tikar itu, jalinan-jalinan tikar itu membekas pada tubuh Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Maka para sahabat merasa kasihan kepada Nabi alaihi salatu wasalam melihat keadaan beliau yang demikian sederhana. Ya, ya Rasulullah, lawittakhadna laka muwatta'an, tumwatti'an. Wahai Rasulullah, seandainya boleh bagi kami untuk membuatkan untukmu tempat tidur yang layak. Ya. Mungkin kasur atau ranjang. Ya. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, mali walidunya. Ada apa urusanku dengan dunia? Ma ana fi dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Ya. Tidaklah aku di kehidupan dunia ini melainkan hanyalah seperti orang yang menaiki kendaraan, seorang musafir. Kemudian ketika dia merasa lelah, dia pun bernaung di atas sebuah di bawah pohon, ya. Kemudian dia pun istirahat. Lalu dia pun meninggalkan pohon tersebut. Dia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk terus-menerus tinggal di bawah pohon itu. Hanya sebentar untuk istirahat, lalu melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya. Ya. Ini permisalan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam terhadap kehidupan dunia. Ya. Fayajibu alal akil. Ayyazra fi dunyahu salihal a'mal, maka wajib bagi seorang yang berakal untuk menanam di kehidupan dunia ini dengan amalan-amalan soleh, amalan kebaikan. Kayanjia aina as-samar fi daril jazaa' wal baqa' allati la nihayata laha wa lan qita'a li na'imiha, agar dia mendapatkan hasil yang baik di kehidupan di hari pembalasan, hari yang kekal yang tidak ada ujungnya, yang tidak pernah terputus kenikmatannya. Ya.